الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كما نجدنا مدركة لكتاب صحيح البخاري dan baik, kita lanjutkan materi dari kitab Sahih Muslim. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala an. Juga sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di awal bab kita ambil hadis Abi Hurairah. Setelah beliau menyebutkan hadis Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Beliau menyebutkan selanjutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala atau hadis Al-Musayyib Ibn Huzn radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Harmal ibn Yahya At-Tujibi. Abdurrahman Al-Imam Muslim, siapa namanya? Udah, Al-Imam Muslim. Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Abu Hussein An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Harmal ibn Yahya Tujibi qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Yunus wa Yunus ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab wa huwa Zuhri Abi Az-Zuhri. Ahmad ibn Muslim Az-Zuhri bahwa ibn Shihab namanya Muhammad ibn Muslim An ibn Shihab qala akhbarni Sa'id ibn Musayyab an Abi Musayyab ibn Huzn radiyallahu ta'ala an qala lamma hadarat Aba Talib bin al-Wafa ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. كتب المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه. Beliau berkata, tatkala datang kematian kepada Abu Talib, tatkala Abu Talib menjelang waktu kematiannya. Dan belum sampai ke sakaratul maut, tapi sudah ada tanda-tanda sepertinya dia mau meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Talib, yang mana Abu Talib adalah pamannya, dan Abu Talib jasanya itu sangat besar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan wafat oleh kakeknya, itu Abdul Muttalib, mana kakeknya merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal ibunya Aminah. Nabi SAW dirawat oleh Abu Talib dari usia 8 tahun sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, dan bahkan sampai Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan mendakwahkan ajaran Islam kepada orang-orang Quraisy. Abu Talib terus melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, sekalipun dia dalam keadaan musyrik. Sampai ketika Nabi Sallam dan kaum muslim di Baqa, Abu Talib termasuk ke dalam kalangan mereka, kalangan yang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Di sini sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Talib, bahwa jadah indahu Abu Jahal. Akan tetapi ketika Nabi datang kepada pamannya yang sedang dalam keadaan sakit parah menjelang kematiannya, beliau mendapatkan di sisi Abu Talib itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang kedua-duanya adalah tokoh Quraisy. Dan kedua-duanya sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka biha indallah. Maka Nabi berkata kepada pamannya Abu Talib, wahai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, yang mana kalimat itulah kalimat yang akan aku jadikan saksi untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamu adalah termasuk ahli tauhid. Faqad Abu Jahal, tetapi Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di sisi Abu Talib tidak membiarkan Abu Talib didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid. Keduanya mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Raghiban itu membenci, kalau raghibafi itu mencintai. Hingga dikatakan dalam hadis, faman raghiba an sunnati, maknanya barang siapa yang benci sunnahku. Dia dengan raghib tufi, aku menyukai atau mencintainya. Sini kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kepada Abu Talib ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, keduanya mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abu Muttalib? Apa agama Abu Muttalib? Itu agama syirik, kesyirikan yang dianut oleh orang-orang musyrik Quraisy. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, beliau terus menawarkan kepada pamannya dan mengulang kalimat tersebut. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujah untuk sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'idu lahu tilka al-maqalah. Begitu pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika Nabi mengucapkan ya am qul la ilaha illallah, dia pun atau keduanya mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Atau qala Abu Talib akhira ma kallamahu huwa ala millati Abdul Muttalib. Sampai akhirnya akhir kalimat yang diucapkan oleh Abu Talib di akhir hayatnya, bahwasanya dia berada di atas milahnya Abdul Muttalib, keyakinannya Abdul Muttalib, itu di atas kesyirikan. Waban yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Talib meninggal di atas kesyirikan. Dan Abu Talib tidak meninggal di atas kesyirikan dan tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Hanya saja dikarenakan jasanya terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Talib adabnya itu diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ringannya katanya? Dijadikan di bawah telapak kakinya jamratun minan nar, bara dari api neraka. Yaghli biha dimaghu, yang dengannya katanya otaknya itu mendidih. Itu adab yang paling ringan di adab neraka yang Allah timpakan kepada Abu Talib yang merupakan penghuni neraka, duduk neraka yang kekal di dalamnya dikarenakan mati di atas kesyirikan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Abu Talib meninggal di atas kesyirikan, beliau berkata, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unhan." Demi Allah, aku akan minta ampun untukmu, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Tetapi fa'anzallahu azza wajalla, Allah langsung mengatakan kepada nabinya ayat, "Maka lin nabi walladina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi seorang nabi dan orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka karib kerabat. Telah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, penduduk neraka, mati di atas kesyirikan. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, dan Allah turunkan juga ayat yang lainnya yang berkaitan dengan Abu Talib. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguh engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, kepada Abu Talib yang Nabi sangat menginginkan sekali kalau pamannya itu masuk Islam dan mau mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi tatkala hidayah bukan di tangan Nabi tetapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah dan berhak mendapatkan hidayah. Dan hadis ini hadis yang sangat agung, hadis Al-Musayyab bin Huzam yang sangat berfaedah bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, para talabatul ilm, dan addu'a ilallahi azza wa jalla. Ada yang pertama yang bisa kita ambil, bagaimana hirs Nabi sallallahu alaihi wasallam di dakwah. Bagaimana semangat beliau di dalam berdakwah. Terutama berdakwah kepada keluarganya dan kerabatnya. Nabi terus mengajak Abu Talib untuk masuk Islam sampai di akhir hayatnya. Sampai menjelang meninggal, Nabi tetap mendatangi pamannya dan mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Ini merupakan teladan bagi kita semuanya, semangat di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga faedah yang lainnya yang berkaitan dengan dakwah, bahwasanya hidayah itu benar-benar mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun upaya kita, Nabi sejak awal salah satunya, dari mulai usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, beliau mendakwahi pamannya sampai pamannya meninggal di atas kesyirikan. Di atas kesyirikan beliau dakwahi, tapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari muda sama juga Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mendakwahi kaumnya lama al-fasanatin illa khamsina am, 950 tahun. Kemarin itu yang mengikuti beliau hanyalah beberapa orang saja. padang yang bisa ditabung oleh perahu yang beliau buat. Ini juga berkaitan berarti dan berharga bagi kita, bahwasanya ketika kita berdakwah, kita sandarkan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, menyampaikan dengan sebaik-baiknya dakwah kita, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Begitu pula ditambah dengan doa kita agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Adapun setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah menghendaki untuk memberikan hidayah, maka Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Dan seandainya Allah kehendaki yang lainnya, bagaimanapun upaya dan keinginan kita untuk orang tersebut mendapat hidayah, maka tidak mungkin bisa turun hidayah kepada orang tersebut. Ini tentunya sangat bermanfaat. Dia berdakwah, kemudian dakwahnya misalnya ditolak, dia tidak putus asa. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah menaikkan kewajibannya menyampaikan dakwah sebaik-baiknya. Dan seandainya dakwahnya diterima, dia pun tidak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya diterima oleh manusia semata-mata kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan kegigihannya, bukan dikarenakan kepandaiannya atau hal-hal yang lain berkaitan dengan diri. Semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga faedah yang lainnya di sini, bahwasanya julasasu, teman duduk yang jelek, itu sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan seseorang. Hanya di sini Abu Thalib ketika didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya sudah kena Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Tapi ada sebabnya. Sebab Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan bisikan Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah yang terus membuat syubhat kepada Abu Thalib. Ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, keduanya mengatakan atarghabu an millati Abi Muttalib. Maknanya kalau kamu mau mengikuti Muhammad, kamu telah membenci agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya Abu Thalib lebih memilih keyakinan bapaknya dan nenek moyangnya. Juga merupakan dharar, kejelekan orang yang ta'assub terhadap nenek moyang, bukan ta'assubnya kepada kebenaran. Mati di atas kesyirikan lebih dia utamakan daripada mengikuti kebenaran. Hal Abu Thalib sudah mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu salafun saleh, dan sudah kita lalui banyak atar-atar salafun saleh, bagaimana peringatan mereka terhadap kita agar kita menjauhi mujalasa ahli batil dan ahli su, dan mereka ahli bidah, agar kita menjauhi berduduk-duduk berteman dekat dengan orang yang buruk, terutama ahli bidah, juga ahli al-ma'asi. Karena sangat besar sekali seseorang bisa terhalang dari kebaikan dikarenakan teman duduk yang buruk. Seseorang bisa terjerumus kepada kebinasaan dikarenakan temannya yang buruk. Dan Nabi sudah mengatakan almaru ala dini khalili, seseorang agamanya seperti agama teman dekatnya. Karenanya kita pandai-pandai untuk memilih teman dekat yang baik, karena teman sangat berpengaruh sekali. Dan juga dari sini kita mendapat faedah yang lainnya, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah jelas meninggal di atas kesyirikan. Adapun orang yang dalam keadaan masih hidup, kemudian kita doakan dengan hidayah, itu perkara yang baik. Nabi SAW, dia terkadang mendoakan kepada sebagian kabilah agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan doa beliau. Begitu pula yang berkaitan hidayah, Di sini ada dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan tiganya adalah Abu Talib. Ketiga-tiganya tokoh usia Quraisy. Tokoh Quraisy. Bedanya Abu Talib itu membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekiranya pada musyrik, dan yang kedua Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Duanya orang yang sangat membenci dan musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berkaitan dengan hidayah, Abu Talib yang Nabi inginkan dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Justru Abdullah bin Abi Umayyah, dia mendapat hidayah. Belum masuk Islam. Belum Fathul Makkah, sudah masuk Islam. Dan ikut Fathul Makkah dan juga ikut Perang Hunain dan Perang Taif. Dan gugur di Perang Taif. So Islam, wahan sunnah Islam. Mati di atas Islam. Itu namanya hidayah. Yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Itu pula tokoh Quraisy yang lainnya, misalnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpin orang Quraisy di perang Uhud. Nah, di perang tersebut Nabi dan para sahabat yang mendapat ujian yang sangat besar. Gugur 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pamannya Hamzah radhiyallahu taala. Paman yang sangat beliau cintai. Juga Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang gugur di perang tersebut. Tapi ketika Allah kehendaki beri hidayah, beliau masuk Islam sebelum atau makan. Itu hidayah. Juga tidak lupa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau semangatnya untuk bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah kehendaki yang baik, beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru beliau menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya beliau adalah orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hidayah. Hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang bukan hak kita, bahkan merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita lalu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala tentang kisah dua orang yang berteman. Yang satu orangnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin beribadah. Kemudian yang satu, dia orang yang terjatuh kepada kemaksiatan. Buat maksiat. Dan orang yang taat ini mengingatkan temannya, ya fulan ittaqillah wada ma tasna. Wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah. Tinggalkan perbuatanmu, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika berjumpa, dia ingatkan teman yang berbuat maksiat tersebut. Sampai dikarenakan marahnya, pada suatu ketika ketika melihat temannya masih juga berbuat maksiat, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini perkataan orang yang baik kepada temannya, pelaku maksiat. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Kalau katakan man dalladhi ta'alla alayya alla aktsira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersumpah atas namaku untuk tidak memberikan ampunan kepada si fulan, aku telah memberikan ampunan kepadanya dan aku telah gugurkan amalan kamu. Orang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa. Ini perkara yang sangat menakutkan kita. Kita harus berhati-hati dan harus bisa menjaga lisan. Jangan mengatakan satu tanpa ilmu, terlebih lagi dalam perkara yang berhak mutlak Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hidayah. Mungkin orang yang tadinya kita anggap sangat buruk sekali, sangat jelek, dan kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah balikan hatinya dan Allah berikan hidayah kepadanya. Dan betapa banyak orang yang tidak mungkin pelacur atau bahkan tukang mabuk atau rentenir, kemudian Allah berikan hidayah, bertaubat, dan dia tinggalkan perbuatannya buruk tersebut. Bagaimana kita pun banyak mendapat orang yang tadinya istiqomah baik, ternyata ketika dibalikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tersesat. Wajib bagi kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon istiqomah di jalannya. Dan di antara doa yang paling banyak dipanjat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Faedah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika sebagian umat mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau banyak berdoa dengan tersebut? Karena mengatakan inna qulubani adam bain isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Yang namanya hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak-Nya. Insya'a aqamah, aqamah, kalau Allah mengendaki untuk istiqamah, maka dia istiqamah lurus di atas kebenaran. Wa insya'a zagha azagha, dan jika Allah menghendaki untuk menyesatkan pasti dia akan tersesat. Haji begitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita seorang pun yang telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan meninggal di atas keistiqomah. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar untuk tetap beristiqomah. Dan di antara bentuk ikhtiar kita adalah memilih teman-teman yang baik. Juga terus istimrar dalam talabul ilm. Dan giat di dalam talabul ilm. Itu sebab hidayah. Sebab hidayah. Hadis yang kita baca pada malam hari ini, siapa sahabatnya? Ya, ya. Sedikit lagi. Ke kanan, Bandi. Siapa sahabat hadis ini? Ya, ya. Ibnu Sayyib Tabi'in. Sayyidu Tabi'in. Abungkan. Siapa sahabatnya hadis ini? Rawi hadis ini? Lagi. Tajuan anda. Ayuh. Abinya Sa'id Ibn Musayyab. Itu Musayyab Ibn Huzan. Sa'id Ibn Huzan. Radiyallahu anhu sahabat. Tanya Sa'id Musayyab, itu Sayyidu Tabi'in, tokohnya Tabi'in. Sekaligus beliau, yaitu Sayyid Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau nikah dengan putrinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Siapa yang perhatian? Ibnu Rahman. Siapa orangnya yang diseru oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrik. Juga menunjukkan bahwasannya kalimat tauhid itu bermanfaat bagi orang yang berada di akhir hayatnya. Dia diberi taufik untuk mengucapkannya. Lama nyawa belum sampai di kerongkongan. Itu gorgoroh. Karena kalau sudah sampai gorgoroh, kalau nyawa sudah di kerongkongan, Nabi katakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughadir. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dan hadisnya sahih. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai gorgoroh, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ya, Abu Thalib di sini masih disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia di akhir hayatnya. Tanda-tanda kematian sudah terlihat. Kalau mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat untuknya. Oleh karena itu kita disyariatkan, kita mendapat orang yang sakit untuk kita talqin, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhi Ayyub, siapa yang menghalangi Nabi SAW atau yang menghasut Abu Talib dan menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang disuruh oleh Nabi SAW? Ya hal? Dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Kedua-duanya tokoh Quraisy. Akhi Abu Syafiq. Kalau Abu Jahal yang terkenal, siapa namanya? Ganah di Bandung. Bab Latif. Ganah Amimat. Tentang Amr Ibn Hisham. Amr Ibn Hisham. Dan Amr Ibn Hisham itu bandingannya dengan Umar Ibn Khattab. Sehingga dikatakan Ahad Umarain. Amr Ibn Hisham dan Umar Ibn Khattab. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong nabinya melalui Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan diberi hidayah dengan Islam. Abu Abdullah, kalau Abu Jahal meninggal dalam keadaan muslim atau kafir? Gimana meninggalnya? Ya. Kapan dan di mana meninggalnya Abu Jahal? Abu Bakar. Di Perang Badar. Di Perang Badar, Abu Jahal terbunuh. Itu dia bersama orang-orang Quraisy. Kalau Abdullah bin Abi Umayyah, seperti tadi disebutkan, dalam hidayah dengan Islam. Saya di sini, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.